بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية، أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik Zaid bin Harithah untuk mengetuai satu peperangan di Mu'tah. Tuan-tuan, Zaid bin Harithah kalau dalam hadis dia sebut hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ini disebut sebagai buah hati kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia nama Usamah. Usamah bin Zaid. Juga disebut dia dalam hadis sebagai hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ayah dia Zaid bin Harithah, baik anak dia Usamah bin Zaid, dua-dua diambil sebagai anak angkat Nabi. Dalam hadis ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia cerita kepada kita tentang kisah perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni satu perang yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Dia bukan di Mekah, dia bukan di Madinah. Tapi dia di Byzantium. Hari ini Jordan. Dalam hadis ni kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harithah. Nabi telah melantik anak angkat dia anak kesayangan dia Zaid bin Harithah untuk mengetuai perang di Byzantine, di Mu'tah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi nak utuskan depa, Nabi pesan. Nabi kata, in qutila Zaid fa Ja'far. Nabi kata, kalau dalam peperangan itu takdirnya Zaid bin Harithah mati, fa Ja'far, Nabi kata yang akan mengambil alih pimpinan tentera ialah Ja'far bin Abi Talib. Nabi sebutlah, kalau ditakdirkan Zaid mati sebab ketua dalam pasukan tentera Islam ni, tuan-tuan, selain daripada dia menjadi komander, memberi komand, memberi arahan kepada tentera, ketua juga bertanggungjawab untuk bawa bendera. Dia kena bawa liwat bendera pasukan. Ketua kena pegang. Maka Nabi kata, kalaulah sekiranya Zaid mati, fa Ja'far, Nabi kata, maka sepupu aku, Ja'far bin Abi Talib, dia ni abang Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia akan ambil alih pimpinan pasukan daripada Zaid bin Harithah. Nabi kata, wa in qutila Ja'far, Nabi kata, kalau Ja'far pula mati, fa Abdullah ibn Rawahah, Nabi kata, pimpinan tentera hendaklah diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Faqala Abdullah, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, kuntu fihim fi tilkal ghazwah, dia kata, aku ada di dalam pasukan itu. Dia pun ada dalam pasukan tentera yang dihantar ke Mu'tah ini, dia ada sama. Faltamasna Ja'far ibn Abi Talib, dia kata, habis selesai perang kami tercari-cari, mana Ja'far bin Abi Talib. Fawajadnahu fil qatla, kata anak Sayyidina Umar, kami dapati dia di antara mayat yang terbunuh. Ja'far ni sepupu Nabi, dia anak Abu Talib, anak pak penakan Nabi yang cukup sayang ke Nabi. Dia abang Sayyidina Ali dan dia sangat akrab, sangat dekat dengan Nabi. Wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'in min ta'natin wa ramyah, kata anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, waktu kami jumpa mayat Ja'far bin Abi Talib ini, di badan dia kami bilang ada 90 kesan tombak dan panah. Dalam satu riwayat lain juga dalam Sahih Al-Bukhari, dia kata, laisa minha syai'un fi duburi, yakni fi zahri, tak ada sisa daging di bahagian punggung dia, hancur lebur tinggal tulang. Demikian kematian satu sahabat Nabi yang berjuang untuk Islam, nama dia Ja'far bin Abi Talib. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawaha linnas qabla an ya'tiyahum khabaruhum. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيبه ثم أخذ جعفر فأصيبه ثم أخذ ابن رواحة فأصيبه وعيناه تزرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Hadis ni pula cerita di Madinah. Perang berlaku di Jordan. Jauh. Hadis ni nak mencerita tentang mukjizat Nabi dan juga satu khabar yang sampai segera kepada Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan kesyahidan Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah kepada orang ramai. Qabla an ya'tiyahum khabaruhum, sebelum berita kematian sampai. Nuh, perang di Jordan. Nuh. Zaman tu tidak ada apa teknologi yang boleh bagi sampai berita cepat. Dalam peperangan Mu'tah, mati tiga orang kanan Nabi. Mati anak angkat kesayangan Nabi, Zaid bin Harithah. Mati sepupu Nabi, Ja'far bin Abi Talib. Dan mati sahabat yang menjadi orang kuat Nabi, Abdullah bin Rawahah. Mati saja di Madinah, Nabi beritahu orang. Dan kematian tiga orang ni mengikut urutan nama yang Nabi sebut. Hadis mula kita baca tadi, dia kata apa? Waktu Nabi nak utuskan mereka pergi perang, Nabi kata, pimpinan tentera ialah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid mati, Ja'far bin Abi Talib ambil alih. Kalau Ja'far mati, dia kata Abdullah bin Rawahah ambil alih. Macam Nabi sebut tu, kematian mengikut susunan itu. Mukjizat Nabi. Ni pula bila mati di Mu'tah, Jordan sana. Nabi SAW bagitahu kepada orang ramai di Madinah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيبه. Nabi kata bendera pada mulanya dipegang oleh Zaid bin Harithah, tapi dia gugur. ثم أخذ جعفر. Nabi kata Ja'far ambil bendera itu. فأصيبه. Ja'far mati. فأخذ ابن رواحة. Lepas itu diambil oleh Abdullah bin رواحة. Fa'usibah, dan tiga-tiga mereka mati. Macam Nabi sebut sebelum mereka diutuskan, macam tu jadi. Dan macam tu diumumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'aynahu tazrifan. Kata Anas bin Malik, bila Nabi umum aja kematian tiga sahabat kanan dia ni, dua biji mata Nabi derah yang macam. Hatta akhadha ar-rayah sayfun min suyufillah. Nabi kata lepas mati tiga-tiga orang ini, pimpinan tentera diambil alih oleh pedang daripada pedang-pedang Allah. Benda tu jadi di sana tu. Nabi di Madinah ni tahu, Nabi bagi tahu ke sahabat semua. Lepas mati ketiga-tiga sahabat ni, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan diikuti oleh Abdullah bin Abi Rawahah. Lepas mati tiga-tiga orang ni, Nabi kata pimpinan tentera diambil alih oleh Saifun min Suyufillah. Diambil alih oleh satu orang yang digelar dia dengan nama Pedang Allah. Pedang daripada pedang-pedang Allah. Siapa dia ni? Khalid Al-Walid. Dia ada dalam pasukan tu. Atas rasa tanggungjawab dia, dia pergi ambil alih pimpinan tentera. Hatta fatahallahu alaihim. Sehinggalah Allah beri kemenangan ke atas tentera Islam di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam syarah hadis dia cerita bagaimana Ja'far bin Abi Talib, dia dipanggil Ja'far At-Tayyar. Tayrun makna dia burung. Tayrun. Tayyar dipanggil dan ini Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang mempunyai dua sayap macam burung. Apabila Zaid bin Harithah gugur di dalam perang Mu'tah itu, Ja'far bin Abi Talib tahu dah Nabi pesan dah, dia kena ambil alih. Dia terus sambak bendera tu pegang, dan dengan kuda yang dia naik ni, dia meluru masuk di tengah-tengah pasukan musuh ni. Sambil dia meluru masuk dengan bendera tu ada di tangan ni, dia kata terah-terah. Dia kata, aku sudah dapat melihat keindahan syurga dan sejuk air yang ada di dalamnya. Dia kata, sambil dia masuk ni. Tangan kanan dia yang duk pegang bendera ditetak putih. Dia sambak bendera dengan tangan kiri. Tangan kiri dia ditetak putih. Dia sambak bendera dengan gigi dia sebelum dia syahid. Apa yang jadi itu, Jibril alaihi salam dia hantar mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai bagi tahu dekat Nabi satu-satu apa yang jadi ni. Dekat hayat mata Nabi ni, dekat. Jibril kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Ja'far adalah tentera yang sangat berani dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dua tangan dia yang putih dengan dua sayap dalam syurga. Bila dengar dekat Nabi macam tu, dia pergi di rumah Ja'far bin Abi Talib. Dia pergi, dia masuk, isteri Ja'far bin Abi Talib ni nama dia Asma binti Umais. Dalam syarah hadis cerita. Bila dia masuk, dia Asma tengok muka Nabi. Dia nampak redup muka Nabi ni. Dia tahu dah ada benda tak kena. Tapi tak berani tanya. Pasal apa? Pasal dia tahu suami dia pimpinan tentera. Dia tak berani nak tanya. Dia takut nak mai kat dia saat lagi bad news. Satu berita buruk. Dia takut. Tapi dia kata, daripada redup muka Nabi, dia dah boleh agak dah. Benda tak cantik sudah jadi. Nabi masuk, Nabi duduk, Nabi tanya anak-anak mana. Anak Ja'far mai semua pakat duduk. Nabi peluk mereka, yang mata Nabi terah. Barulah Asma binti Umais tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada apa tak kena? Nabi kata, Ja'far sudah mati. Benda-benda ni tuan-tuan, bila kita baca, Allahu Akbar, tak tahu kita ni duduk tang mana, tak tahu. Kita nak pi tangga sahabat-sahabat tu tak boleh pi. Tapi kita ni tak tahu duduk tang mana dalam Islam ni. Sahabat sampai macam tu. Dalam nak menegakkan Islam sampai macam tu. Kita ni tak tahu macam mana. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Amir radhiyallahu anhu. Dia kata, kana ibn Umar iza hayya ibn Ja'far qala assalamu alayka ya ibn zil janahain. Atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Amir, dia kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar. Bila dia pergi ziarah keluarga Ja'far bin Abi Talib, bila dia tengok anak Ja'far ni, dia kata, assalamu alayka, ya bna zil janahaini. Assalamu alaikum, wahai anak kepada orang yang dianugerahkan dua sayap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat, sama sahabat, begitu keadaannya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dia kata, kana baina Khalid bin Walid وبين عبد الرحمن بن عوف شيخ، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Satu hari, kata Abu Sa'id, antara Khalid Al-Walid dengan Abdul Rahman bin Auf sudah jadi satu hal. Manusia dan Zahid. Manusia ni tak usah kata kita, kadang-kadang selisih faham, kecil hati, terontak hati, sumbin hati antara sama-sama kawan ni biasa. Hal sama berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi. Pasal apa? Siapa pun manusia. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, kana baina Khalid bin Al-Walid, di antara Khalid bin Al-Walid, wa baina Abdurrahman bin Auf, dengan Abdurrahman bin Auf, syai'un, sudah jadi satu hal. Atau apa hal? Khalid Al-Walid, tuan-tuan kita baca cerita dia, lain tak ada, melainkan dia pimpinan tentera. Kalau dia pimpin pasukan tentera daripada zaman dia belum Islam. Tuan-tuan, kita pi haji, kita pi buat umrah, kita pi ziarah Uhud, nama dia dengar. Bila tentera Islam sudah jadi hal, tak dengar pesan Nabi, turun piduk berebut harta rampasan yang terlonggok di lembah Uhud itu. Siapa dia yang memimpin pasukan musuh yang naik take over bukit tempat sahabat duduk sebelum tu? Siapa dia? Khalid Al-Walid. Masa tu dia pimpinan tentera kafir. Dia masuk Islam, dia macam dia sebelum Islam dari segi keberanian dia. Cuma dulu berani kalau mati, mati katak. Tapi yang ni berani kalau mati syahid. Kalau dulu mati katak pun dia tak takut mati, ini kan pula kalau mati syahid. Itu yang dia cari. Satu hal sudah jadi antara dia dengan Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf ni? Salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga. Dua-dua orang bagus. Tapi nama kata manusia ni tergigit lidah. Kalau berlaku tergigit lidah ni biasa, bukan benda besar. Berlaku kepada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Fasabahu Khalid. Khalid ni sudah naik syekh, dia pimpinan tentera. Dia orang garang, dia orang cengeng. Bila jadi hal di antara dia dengan Abdurrahman bin Auf, dia sudah naik angin. Fasabahu Khalid. Maka Khalid Al-Walid sudah sampai ke tahap dia pergi maki Abdurrahman bin Auf. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasib sahabat-sahabat ni baik, pasti Nabi ada. Bila jadi macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus kata, Nabi kata, la tasubbu ahadan min ashabi. Nabi kata, hey, jangan siapa pun cuba untuk maki, untuk cerca mana-mana sahabat aku. Fa in ahadakum law anfaqa mithla uhudin zahaba. Nabi kata, kalau sekiranya hampa ada meh besar bukit Uhud, hampa ambil meh hampa sebesar bukit Uhud tu, hampa pi sedekah. Ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Pahala yang hampa dapat tak boleh nak lawan satu mud ataupun setengah mud, cupak ataupun setengah cupak pahala yang dibuat oleh sahabat-sahabat. Kalau hampa demai besar bukit Uhud, semua hampa pi infak, hampa pi sedekah kerana Allah. Hampa tak boleh lawan pahala yang dok ada dekat sahabat-sahabat Nabi. Nabi nak habaq kata sahabat-sahabat Nabi ini, mereka duduk pada satu makam, pada satu kedudukan yang tidak sama dengan kita orang biasa ni. Walhal yang jadi hal ni sama sahabat. Khalid Al-Walid pun sahabat. Abdul Rahman bin Auf pun sahabat. Khalid Al-Walid pun begitu banyak jasa dia di dalam memastikan kekuatan Islam. Abdul Rahman bin Auf bukan kecil anak, bukan sikit harta, dia hambungkan untuk Islam. Sama mereka ni, sama hebat mereka ni pun, dia jadi hal, Nabi berkata lagu tu. Kalau Khalid Al-Walid kata dekat Abdul Rahman bin Auf pun, hang dianggap mencerca sahabat aku, sebaliknya kalau Abdul Rahman bin Auf kata dekat Khalid Al-Walid pun, hang dianggap mencerca sahabat aku. Jangan siapa cuba mencerca sahabat aku. Kerana kedudukan mereka di sisi Allah dan di sisi aku tak sama macam orang biasa. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdul Malik bin Umair radhiyallahu anhu. Kata dia, ista'mala Umar bin al-Khattab Aba Ubaidah bin al-Jarrah ala al-Syam. Wa'adala Khalid bin al-Walid. Qala faqala Khalid bin al-Walid, bu'itha alaykum aminu hadhihi al-Ummah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله عز وجل ونعم فتى العشيرة. أو كما قال حديث صحيح رواية إمام أحمد. Daripada Abdul Malik bin Umair, ini dia nak cerita sahabat, semua sahabat ni tak tahu nak habang. Hubungan mereka ni harmoni. Kalau jadi sikit-sikit tu, kita kata gigi dengan lidah Allah. Seumur hidup kita daripada tumbuh gigi, sampailah kita mati, takkan sekali tak pernah tergigit lidah. Sama-sama sahabat ni kalau jadi pun sikit, boleh bilang berapa kali. Hak lebihnya, macam hadis ni. Kata Abdul Malik bin Umair, dia kata, ista'mala Umar bin Al-Khattab Aba Ubaidah bin Al-Jarrah al-Syam. Umar Al-Khattab telah mengangkat Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk pergi ke Syam. Perang. Makam Abu Ubaidah Al-Jarrah juga di Jordan. Syam ni di mana tuan-tuan? Jordan, Syria, Palestin, itu semua dipanggil Syam. Dihantar Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi ke Syam. Wa'azala Khalid bin Al-Walid. Sedangkan pada masa itu, tentera dah ada dah di Syam sana. Tapi dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Umar sudah dapat satu report tentang Khalid Al-Walid ni. Maka Umar hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah pi sana untuk ambil alih jawatan ketua ni daripada Khalid Al-Walid. Tuan-tuan juga tengok, kalau kita hari ni jadi ke mana? Kita duduk pegang satu jawatan, tetapi satu orang main buat keputusan, orang turun bagi orang lain naik. Kita nak jadi Khalid Al-Walid ke? Kita nak jadi apa? Khalid Al-Walid duk pimpin. Duk pimpin tentera di Syam. Umar hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah pi nak suruh ambil tempat Khalid Al-Walid. Khalid hang turun, dia akan naik. Bukan suruh balik dah. Tunggu, turun daripada nombor satu jadi nombor dua. Orang ni akan pergi duduk. Hang kena report dekat dia. Hai. kita jadi tok imam masjid pun atau orang ubah orang lain jadi tok imam, kita tak main sembahyang dah masjid. Tak main dah. Pasal apa? Duk tanya pasal apa? Pasal apa? Awak saya tak kenal tang mana? Duk tanya aku tu. Awak selama ni saya buat tak betul ke? Bawa imam masjid. Khalid Al-Walid, pimpinan tentera di Syam. Umar hantang Abu Ubaidah Al-Jarrah piamik tempat dia. Dan dia turun pangkat. Dia ada di sana. Faqala Khalid ibn Al-Walid. Ni Khalid Al-Walid ni. Hadu pegang jawatan. Tahu Abu Ubaidah mai bawa surat. Tunjuk dekat dia. Khalifah hantang aku mai. Suruh aku ambil tempat hang. Hang turun. Apa kata Khalid Al-Walid ni yang kena turun ni? Kata dia, bu'isa alaikum aminu hadihil ummah. Dia bangkit berdiri di depan orang ramai semua. Telah dihantar kepada kamu semua satu ketua baru. Dan dia adalah orang yang paling amanah di kalangan umat ini. Dia kata. Pasal apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amin hadhihi al-ummah Abu Ubaidah al-Jarrah. Pasal telinga aku dengar Khalid Al-Walid kata. Telinga aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, amin hadhihi al-ummah. Orang yang paling amanah dalam umat ini ialah Abu Ubaidah al-Jarrah. Umar hantar dia mai ambil tempat aku. Masya-Allah. Tafadhal. Dia turun dan dia buat kerja macam biasa. Tuan, ni yang kata sahabat ni. Hadis tak habis di situ lagi. Abu Ubaidah Al-Jarrah yang disuruh pergi ambil tempat Khalid Al-Walid. Bila Khalid Al-Walid kata ni, Umar hantar mai satu orang yang amanah dalam umat ini. Pasal apa aku kata dia satu orang yang amanah? Pasal telinga aku dengar Nabi kata. Abu Ubaidah Al-Jarrah, bila Khalid Al-Walid puji dia macam tu, waqala Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kata apa pula? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, depan orang ramai. Dia kata telinga aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Khalid, dia tunjuk ni. Bekas ketua yang dipecat ni. Khalid, dia kata Khalid Al-Walid ni saifun min suyufillahi azza wa jal, dia pedang daripada pedang-pedang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ni'ma fatal ashirah, dan dia adalah pemuda yang paling baik di kalangan masyarakat yang doa ada. Itu Nabi kata, telinga aku dengar. Kalau kita hari ini bagi ke belakang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran dan hadis Nabi ni tuan-tuan, dia sebenarnya adalah ubat. Dia penawang semua orang, kepada semua orang yang mengaku Islam dan beriman kepada Allah. Bila satu hari kena kat kita benda ni, kita kena cari balik Quran, hadis yang kita biasa dengar ni, cari balik, dia jadi ubat. Buh di luka kita tu. Buh di luka kita tu. Jadilah kita ni Khalid Al-Walid ataupun Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 16. 15. Jilid 15. Tajuk bab Maja'a fin nahi an sabbir riyah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tegah maki angin. Yang kata orang kita tak boleh maki. Makhluk lain pun tak boleh maki. Kita baca di Masjid Muttaqin, Bandar Darul Aman, Jitra. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rombongan. Tiba-tiba Nabi dengar bunyi suara ramai. Bunyi suara riuh. Orang tu marah-marah. Nabi tanya apa hal tu. Dia pun merepot dekat Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, satu imra'ah, satu perempuan, dia duk maki unta dia. Pasal unta dia berjalan pelan. Nabi dengar macam tu, Nabi kata apa? Nabi kata, buat turun semua barang yang ada atas belakang unta tu, buat turun. Nabi kata, lepaskan unta tu. Pasal apa? Pasal Nabi kata, aku tak mau ada bersama dalam rombongan aku benda yang kena maki. Walau unta, apatah lagi orang, kita tak boleh maki. Kita tak boleh maki. Unta yang kena maki dengan tuan dia pun, Nabi suruh tinggal. Kata sahabat apa dia? Unta itu kemudiannya, aku lihat dia berjalan merewang-rewang. Tak ada tujuan. Itu dia. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Maki ni tak mau. Apatah lagi kalau anak kita. Lagi tak boleh maki. Tegur dia, nasihat dia. Bukan maki dia. Tajuk malam ni, dia kata, finnahyi an sabbir riyah. Larangan maki angin. Ketahui saudaraku, angin satu makhluk daripada makhluk Allah. Dia pun makhluk, kita pun makhluk. Apa hal kita nak dimaki dia? Sebagaimana kita manusia makhluk Allah, maka angin juga makhluk Allah yang menurut perintah Allah sebagaimana kehendaknya. Minggu lepas, mereka kena ribut lagi. Kena ribut lagi. Negeri maju, negeri yang menjadi polis dunia. Siapa pun bergaduh, negeri mana pun bergaduh, dia nak masuk pergi jadi polis. Kemajuan yang ada kat dia ni, tak ada kena rolling. Allah hentak pergi angin, jahannam negeri dia. Angin ni makhluk Allah. Dia pi, dia nak pi cara sepui-sepui bahasa ke, dia nak pi cara angin kuat ke, dia nak pi cara ribut taufan ke, dia nak pi dalam bentuk tornado ke apakah, bergantung kepada perintah Allah. Angin kalau boleh bercakap, kalau boleh sign surat sebelum dia sign, saya yang menurut perintah. Angin itu pun sendiri. Maka bertiup angin itu kuat pun dengan kehendak Allah, bertiup lembut pun dengan kehendak Allah. Bertiup ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat juga dengan kehendak Allah. Itu angin. Jangan duk maki dia. Dia lagu mana pun, saya yang menurut perintah. Bukan pandai-pandai dia. Dia diarahkan. Siapa yang mengarahkan dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertiup angin itu sebentar, berhenti tiupannya sebentar juga dengan kehendak Allah. Ada hari angin, ada hari sampai tak ada angin. Perintah Allah. Bila kita tahu semua tiupan itu dengan kehendak Allah dan dengan suruh Allah, maka tidaklah sayogia satu orang maki dan menyumpah angin itu apabila kena mudarat dengan sebab angin itu berhenti bertiup dan sebagainya. Ha, kalau kita faham benda itu, kita tak marah dia. Ribut mai, dia angkat bumbung rumah kita, dia pergi bubuh atas bumbung masjid. Rumah kita dekat masjid, dia mai, dia pukul sekepin bumbung rumah kita tu naik, dia pergi bubuh atas bumbung masjid yang sudah ada bumbung tu. Dia pergi jadi double bumbung. Kita ni maki macam-macam, tak boleh. Angin pun kita tak boleh maki, apatah lagi Allah kita tak boleh maki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka menyumpah dan memaki angin itu ditegah oleh syarak. Bahkan yang disuruh oleh syarak ialah minta kepada Allah akan rahmat dan kebajikan pada angin itu. Itu yang disuruh. Kita disuruh minta dekat Allah ni, biarlah angin tu tidak menjadi angin yang bawa mudarat dekat kita. Sebaliknya dia jadi angin yang membawa manfaat kepada kita. Dan berlindung dengan Allah daripada mudarat tiupan angin itu. Menurut sebagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ar-rih fa idza ra'aytum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini sahabat suara sedah. Sahabat-sahabat Nabi ini ada beberapa orang suara sedah. Pasal apa kata Ubay bin Ka'ab ni suara sedap? Pasal apa? Dia pernah diminta menjadi imam oleh Umar Al-Khattab. Pasal suara dia sedap. Begitu. Kata dia sabda Nabi SAW, jangan kamu maki akan angin. Kerana angin itu makhluk Allah. Maka apabila melihat sekalian kamu akan barang yang membencikan kamu seperti tiupan angin yang panas ataupun sangat kencang, maka ucapkanlah doa ini. Kira-kira maknanya, wahai Tuhanku, bahwasanya kami bermohon kepadamu daripada kebajikan angin yang bertiup ini. Tu kita disuruh macam tu. Sama macam kita ditakdirkan Allah sakit. Allah takdirkan kita sakit. Kita tak boleh minta mati. Tak boleh. Habis sangat kita boleh minta, kita kata apa? Ya Allah, kalaulah sekiranya hidup itu baik untuk aku, hidupkanlah aku. Tapi kalaulah sekiranya mati itu baik untuk aku, matikanlah aku. Maksudnya apa? Pulang balik kepada Allah. Hak mana baik, hak itulah minta Allah bagi ke kita. Tak boleh minta, ya Allah bagi aku mati. Allah. Tak boleh. Itu salah. Sama juga bila tengok angin mai kuat, nampak kampung sebelah kena dah. Kita minta, ya Allah, mintalah supaya angin ni bawa kebaikan ke kampung aku ni. Begitu. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, kebajikan ada padanya. Dan kebajikan barang yang disuruh dengan dia. Dan kami minta berlindung denganmu, ya Allah, daripada kejahatan angin yang datang ini. Dan kejahatan yang ada di dalam angin ini. Dan kejahatan barang yang disuruh dengan dia. Minta berlindung. Janganlah angin yang naik ke kampung kita ni, angin yang membawa mudarat. Minta dekat Tuhan. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan Abi Hurairah. Dan Osman bin Al-As. Dan Anas bin Malik. Dan Abdullah bin Abbas. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan bermula hadis ini, hadis yang hasan lagi sahih. Tajuk baru dia kata bab fi qissatil jassasah, iaitu satu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan kisah al-jassasah. Jassasah ni bahasa Arab daripada perkataan jasus. Jasus ni maksudnya mata-mata gelap. Jasus ni maksudnya detektif special branch, buat kerja undercover. Dia tak pakai uniform, tapi dia duduk buat kerja. Mereka ni dipanggil jasus dalam bahasa Arab. Ketahuilah saudaraku, adalah kisah ini satu kisah masyhur. Hadis yang kita baca ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Sunan At-Tirmizi. Dan hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Maknanya hadis ini tarafnya sahih. Tersebut dalam hadis. Di dalam Sahih Muslim juga. Dan di sini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan hadis yang pertengahan panjang ceritanya. Dalam Sahih Muslim lagi panjang. Dalam Sunan At-Tirmizi dia ringkas sikit. An Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ada al-mimbar. Fadhahika. فقال إن التميم الداري حدثني بحديث ففرحت به فأحببت أن أحدثكم. Maksudnya diriwayatkan daripada satu perempuan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naik saksi ia. Katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ia ke atas mimbar kemudian daripada lepas sembahyang berjemaah dengan kami orang-orang laki-laki dan orang perempuan yang menjadi makmumnya. Nabi ni mimbar ni bukan hari jemaah saja. Nabi ni mimbar ni bukan hari raya saja. Nabi ni mimbar ni hari-hari biasa pun dia naik. Hari-hari biasa pun dia naik. Pasal apa? Pasal zaman tu tak ada mikrofon. Jadi kalau bercakap duduk-duduk atas lantai, hak belakang tu tak tahu apa. Nabi naik atas tu, Nabi boleh nampak orang semua dan orang boleh nampak Nabi. Maka mimbar pada zaman Nabi SAW sangat penting. Kan kita baca balik buku sejarah mimbar ni. Daripada asal dia, Nabi khutbah duduk bersandak ke satu pokok kurma aja. Duduk bersandak aja. Sehinggalah satu perempuan mai jumpa Nabi SAW, dialah orang yang mula-mula bagi idea. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh saya suruh orang-orang saya buat mimbar untuk Tuhan. Dia cerita dekat Nabi tujuan dia. Nabi kata, okey. Dan dia arahkan orang-orang dia. Dia ada orang dia. Orang Indonesia dia untuk buat mimbar. Alhamdulillah, dia semua pakai Indonesia. Suruh buat mimbar. Maka dia buat mimbar tiga anak tangga. Itu yang sunnah asalnya. Dibuat kepada Nabi ini mimbar tiga anak tangga. Dan Nabi berkhutbah di atas sekali. Yang mimbar tu kemudiannya selepas wafat Nabi, Abu Bakar turun di anak tangga yang bawah satu. Pasal apa? Dia tak berani nak duduk sama aras dengan Nabi duduk. Mati Abu Bakar, mai Sayyidina Umar turun duduk satu lagi. Umar kata, siapa aku dengan Nabi? Siapa aku dengan Abu Bakar? Duduk bawah sikit. Mai Osman lah duduk di lantai. Lelah, Osman naik balik duduk di atas sekali. Pasal apa? Maslahah. Orang tak nampak. Orang yang bercakap. Dan sejarah mimbar, bila kita baca cerita pasal sejarah mimbar zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila Nabi hari pertama tinggal pokok kurma yang dia duduk bersandar untuk khutbah, pergi guna mimbar ni untuk hari yang pertama, tentu dengar bunyi suara teriak. Ini bukan daripada misteri Nusantara. Tapi ini daripada hadis Nabi yang sahih. Bunyi suara teriak, bunyi seakan-akan suara unta betina teriak. Semua orang cari. Tiba-tiba Nabi turun daripada mimbar, Nabi pergi kat pokok kurma. Hak dia duduk bersandak selama ni untuk khutbah ni. Nabi pergi tepuk dia. Nabi kata dekat dia, engkau bersama aku dalam syurga. Berhenti teriak. Ni cerita dia. Dan mimbar yang digunakan oleh Nabi SAW itu dimamah usia. Ada benda kayu, lama kelamaan, usang, buruk, jahanam. Mimbar itu ditanam di bawah mimbar yang ada hari ini. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, kita tengok mimbar tu di bawah tu ditanam. Mimbar hak Nabi guna dulu. Hak doa ada tu bukan hak Nabi guna. Tu dah dibuat kemudian. Dan di depan tangga mimbar itu, di situlah tempat Imam Malik bin Anas sembahyang sunat selalu. Cucu cerita, kalau buka buku sejarah mimbar, di situ saja pun cerita dia macam-macam dah. Seronok kita dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis ni Fatimah binti Qais, dia kata Nabi SAW satu hari lepas habis sembahyang fardu, tiba-tiba Nabi pergi naik atas mimbar. Naik Nabi di atas mimbar selepas daripada sembahyang jemaah. Bila naik ia di atas mimbar itu, Wire. Bila naik Nabi SAW di atas mimbar itu, Tiba-tiba tertawa ia. Nabi naik-naik, Nabi gelak. Nabi gelak, bukan lagu kita gelak. Kita gelak, itu gelak Maharaja Lawak. Gelak sampai nak berguling-guling atas tanah. Nabi dia tak tutup. Nabi yang kata, kalau dalam hadis sebut kata, fadhahika. Dhahika, gelak. Gelak Nabi ini, nampak rahang gigi dia. Nampak rahang ni. Itu aja. Tidak gelak yang berdekah-dekah. Itu Nabi. Sangat bersopan orangnya. Bila Nabi naik di atas mimbar, dia kata, fadhahika. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah duduk sekalian kamu yang hadir sembahyang berjemaah ini di tempat duduk sembahyang kamu, kerana bahawasanya Tamim Ad-Dari, seorang yang asalnya Nasrani kemudian masuk Islam dan dielokkan Islamnya, telah bercerita ia kepada aku dengan satu cerita dan akan aku ceritakan kepada kamu semua. Nabi baru dengar satu cerita daripada satu sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Dia ni pun surah sedar. Umar Al-Khattab minta dia jadi imam. Ketika Umar memperkenankan sembahyang tarawih secara berjamaah. Sebelum tu orang sembahyang masing-masing. Bila Umar jadi khalifah, dia turun pergi ke Masjid Nabawi, sana ada semayang, sini ada semayang, sini ada semayang. Umar kata, alangkah baiknya kalau sekiranya semua ni disatukan di bawah satu imam. Umar kata. Hari ni Umar kata, malam esok mula semayang berjamaah dipimpin oleh satu imam. Satu imam laki-laki, satu imam untuk perempuan. Salah satu ni ialah Tamim Ad-Dari. Dia ni sudah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamim Ad-Dari ni daripada Nasrani. Kristian. Masuk Islam. Dan disebut dia ni bukan sahaja masuk Islam, diperelokkan Islamnya. Oh, tu yang tu yang hebat. Macam kita hari inilah, kan Masjid Sultanah pun pernah jemput saudara Kamaruddin Abdullah kita. Sahabat baik saya di Pulau Pinang. Dia suka orang panggil dia brother. Dia kata jangan panggil ustaz, dia takut. Panggil dia brother Kamaruddin. Dulu duk kerja MAS, Malaysia Airline System, dekat airport Penang. Asal orang India, agama Kristian. Kristian Katolik. Kristian Katolik ni tuan-tuan, Kristian hak ortodoks ni. Dia bukan Protestan, bukan. Dan dia satu orang yang sangat, ini cerita Kamaruddin Abdullah, bukan Tamim Ad-Dari. Ini keliru pula, Tamim Ad-Dari pergi kerja ke Petra Bambas, mereka ke mana. Ini Kamaruddin Abdullah. Lain. Ya. Masa dia Kristian pun dia bersungguh. Bila dia dapat Islam, lagi bersungguh. Dia buka center dia di Pulau Pinang, dia invite, dia jemput ni. Tokoh-tokoh dunia, bekas padri, bekas apa mai untuk bagi talk tentang Islam di Kompleks Masyarakat Penyayang Pulau Pinang. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, orang hak duk ada ni macam-macam. Orang Islam ni pun macam-macam. Hak jenis suka mai kuliah Ustaz Samsuri ni jenis ni. Kan? Kalau mai jenis hak tak pi. Hak ada satu jenis lagi, dia nak dengar hak macam ni. Panggil Cat Steven mai, baru dia nak dengar pasal Islam ni. Ustaz Samsuri dia tak mau. Tak apa, lagu mana pun tak apa. Janji hang mau dengar ya. Kita tak usah nak paksa satu orang tu dengar semua. Tak usah, buang masa aja. Dia suka siapa? Hampir dengar kawan yang hang suka. Jangan tak mau dengar aja. Masyarakat ni dia macam, ni yang kata selera. Tuan-tuan, selera ni tak sama. Selera satu orang dengan satu orang tak sama. Kita tak ada hak untuk nak komplain selera orang. Tak boleh. Kita tengok, ish, kata lelaki tu handsome. Suka awet pergi menikah bini muka macam tu. Hey, selera dia muka macam tu. Kita tengok bini dia kata tak serak tu mujung. Kalau tidak kita duduk syok kat bini dia pun satu hari. Dia tengok bini dia, dia syok sudahlah janji bini dia. Selera. Nampak tak? Benda yang sangat abstrak. Susah nak terang. Kan? So, saudara Kamarudin Abdullah ni, dia duk panggil ni. Macam-macam ni punya orang. Bekas padri daripada mana, Amerika, daripada United Kingdom. Dia panggil mai. Mai bagi talk. Mai bagi satu cakap, satu ceramah tentang Islam. Penuh dewan tuan-tuan. Kita pun pergi. Kita pergi kadang-kadang kita masuk tengok-tengok. Tengok muka ada dalam dewan tu. Tak pernah ada dalam kuliah kita. Kita jangan heran. Pasal apa? Selera dia di situ. Kita jangan kata ni puak ni apa. Tak boleh. Mungkin bagi dia standard Ustaz Samsuri ni bukan standard dia. Dia punya standard mau dengar macam tu punya. Dia mau dengar jenis Ahmad Didat punya style cakap. Dia dengar tu dia duduk berbetul tempat duduk. Dia sedap tu dengan selera dia. Yang penting apa dia? Sembahyang lima waktu dia buat cantik. Anak bini dia aurat jaga elok. Dia ada duit lebih. Dia infak untuk agama Allah. Itu semua dia jalan. Dia nak pergi dengar ustaz mana pergilah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia ni sahabat kita ni bukan Tamim Ad-Dari. Saudara Kamarudin Abdullah ni, Masya Allah tuan-tuan. Dia buat kerja untuk Islam. Malu kita yang beranak orang Islam ni. Yang beranak-beranak main Islam ni. Dia baru masuk Islam. Dia buat kerja untuk Islam macam tu. Dan penyampaian dia tentang Islam ni pun hebat. Saya duk masuk tengok dalam Facebook dia. Dia duk pergi bagi ceramah di banyak tempat masjid. Duk panggil dia. Dia bercakap pasal sirah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kadang-kadang angle yang dia ambil untuk ceramah dia tu, angle dia tu bukan angle yang kita pakai. Seronok bila kita dengar macam-macam ustaz ni. Seronok. Satu ustaz dia ada angle dia. Angle yang dia ambil ni, ustaz ni tak ambil. Ustaz ni ambil angle lain. Angle tu pun kita tak nak dengar. Syok. Saya malam tak mengajar. Saya pergi dengar ustaz lain mengajar. Nak tengok tu. Angle mana dia pahami. Di samping peringat diri kita. Kita bukan tahu semua. Hak dia tahu kita tak tahu pun bukan sikit. Kita duduk pun dengar. Oh, banyak kita boleh ambil. Seronok tuan-tuan. Bila start kita punya downfall. Kita punya kejatuhan kita. Bila nak start. Apabila kita tak mau dengar siapa dah. Kita mau orang dengar kita aja. Itu kita punya titik downfall kita. Kejatuhan kita. Macam ada sahabat-sahabat kita duduk di pejabat-pejabat, di kementerian, di jabatan-jabatan, di syarikat-syarikat. Dialah yang menjadi dynamo, yang menjadi organizer di tempat kerja dia. Panggil ustaz ni, panggil ustaz ni, panggil dia, dia ni yang duduk atur semua. Tapi ustaz memang cakap dia tak ada. Ada, macam ni punya orang pun ada. Bila dia tak ada, apa program pun tak ada. Maknanya dia tu diperlukan di organisasi itu. Tapi malangnya, dia hanya jadi organizer. Tolong organize. Tapi dia tak dengar. Sebut ustaz mana? Semua nombor ada dalam telefon dia. Dia boleh panggil ustaz mana pun. Dan ustaz mana pun senang hati dengan dia. Tapi ustaz-ustaz tu rumah pun dia tak ada. Macam ni pun ada. Tak bagus kata ni? Bagus. Bagus. Pasal apa? Dia berperanan di sudut tu. Kalau tak ada orang macam dia pun kacau juga. Cuma rugi dia. Pasal apa? Pasal dia tak willing to hear. Nampak? Kita nak jadi diri kita ni satu orang yang perfect, yang sempurna. Susahlah. Takat mana boleh buat-buatlah. Waqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah kata, wahai Muhammad, katakanlah kepada semua orang Islam ni, i'malu. Apa buat kerja? Buat kerja apa? Buat kerja untuk Islam. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat dan menilai kerja hamba. Kita buat. Setakat mana kita boleh berperanan, kita berperanan. cantik sikit lagi apa dia? Sikit masa dia luangkan untuk mendengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balik kepada Tamim Ad-Dari. Ya. Dia ni sudah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah cerita satu benda dekat Nabi. Nabi bila dengar cerita dia ni, Nabi duk simpan aja, sat lagi ada peluang, ada kesempatan, ada masa yang sesuai, aku nak cerita cerita yang Tamim Ad-Dari habaq kat aku ni kepada orang lain. Bila kesempatan tu, ni hadis ni cerita. Nabi habis sembahyang fardu, Nabi pinai atas mimbar. Nabi kata dekat semua orang, ni tolong sat, dia kata semua-semua orang ni duduk di tempat masing-masing. Maksudnya jangan siapa bangkit balik. Pasal apa? Pasal aku ada satu benda nak cerita dekat hangpa. Benda yang aku dengar daripada Tamim Ad-Dari. Nabi kata. Maka sukacita hatiku dengan ceritanya itu. Nabi kata cerita Tamim Ad-Dari habaq kat aku ni, aku syok dan aku nak share dengan hangpa. Nampak anda? Sebab kadang-kadang ustaz-ustaz ni bila dia mengajar, bila dia ceramah, dia ada kod cerita-cerita tertentu. Kata tuan-tuan, ada satu orang telefon saya baru-baru ni. Ha? Tamim Ad-Dari lah telefon ni. Tamim Ad-Dari lah. Ha, tuan-tuan, kata minggu lepas ada satu orang telefon saya. Tamim Ad-Dari lah. Dia pergi habang kat Nabi, Nabi habang kat orang. Dan orang yang nak menyampaikan cerita tu kepada third party, kepada pihak ketiga, dia kena minta kebenaran, minta konsen daripada tuan punya cerita. Saya pun tidak semua cerita yang orang habaq saya cerita kat orang. Kalau satu orang beritahu kat kita, dia pesan. Dia kata, ustaz, tapi jangan pula cerita benda ni dalam kuliah. Kita remark benda tu. Benda ni jangan cerita. Pasal apa? Tuan dia tak bagi kita cerita. Ada pula setengah orang, dia cerita kat kita, dia pesan, ustaz, tak apa boleh cerita benda ni kat orang. Lepas tu bila kita tak cerita, dia duk hambat kita dengan SMS. Ustaz, awak tak cerita lagi, cerita saya. Ada juga macam ni pun. Ada juga. Dia duk ligan kita dengan SMS. Ustaz, dia kata, semalam saya ada kuliah ustaz di... Tak cerita pun, dia kata. Wih, kacau. Cerita ni bukan boleh masuk di mana-mana tempat. Dia nak masuk tu nak kena tempat. Kan? Dia nak kena tempat. Tajuk yang kita baca tu berkaitan dengan cerita dia. Baru boleh masuk. Oh, dia tak boleh lah. Dia habang tu dia mau cerita. Dia duduk ikut kita. Dua, tiga, apa ni tak cerita lagi ni? Apa ni? Baik aku pergi habang kat ustaz lain. Dia. Wih, kacau. Tu sebab yang kata manusia ni, tuan-tuan, dia tak sama. Satu dengan satu tak sama. Baik. Dia kata apa? Sebab telah bertentangan dengan barang yang aku cerita pada sekalian kamu. Nabi kata, yang aku syok sangat cerita Tamim Ad-Dari. Yang aku nak habang ke hangpa ni pasal apa? Pasal apa yang Tamim Ad-Dari cerita ke aku, sebiji macam yang aku pernah habang ke hangpa. Cuma bezanya, Nabi habang benda tu. Tamim Ad-Dari melalui pengalaman itu. Nabi habang aja teori. Tamim Ad-Dari, dia experience benda tu. Bila dia mai cerita dekat Nabi, ngam elok dengan cerita hak Nabi pernah cerita dekat sahabat ni. Maka Nabi lebih lagi rasa nak kena cerita lagi sekali dekat sahabat-sahabat ni. Dan kata dia, suka pula aku cerita kepada sekalian kamu akan ceritanya itu. Kata dia, haddatsani anna nasan min ahli Filastin rakibu safinatan fil bahar fajalat bihim hatta qazafathum fi jaziratin min jazairil bahri. Telah bercerita Tamim Ad-Dari kepada aku bahwasanya ada beberapa orang, yakni lebih kurang 30 bilangan orangnya, yang mereka ini daripada negeri Filastin yang bersempadan dengan Mesir, dan telah naik mereka ini akan satu kapal di dalam laut. Ini Tamim Ad-Dari cerita. Cerita orang Palestin naik satu safinah. Safinah ni makna kapal. Kalau dapat anak perempuan, jangan buh nama Safinah. Safinah binti Ahmad. Maksudnya, kapal binti Ahmad. Bunyi itu bagi Melayu, kan sedap lah. Arab pergi jadi kapal. Bila pergi umrah, sampai dekat immigration, dia tengok-tengok. Dia senyum. Ha, rupi, ya. Dia senyum. Tengok nama kita Safina. Dia senyum. Dia kata anti Safina. Ya dah. Ha, ha, ha. Hmm. Lagi dia kata dia ni tak tahu apa. Maka tu Safina itu kapal. Baik, sekumpulan orang Palestin lebih kurang 30 orang naik satu kapal di tengah laut. Maka jadilah laut itu tiba-tiba naik gelombangnya. Tengah daripada belayang dengan kapal depan ni tiba-tiba dia main ombak besar. Lebih kurang sebulan tiada henti. Ombak laut tu dia main, dia pukul kapal. Sebulan duk kena lambung ombak. Tuan-tuan, Kuala Peril, Kuala Perlis, Kuala Kedah nak pergi Langkawi kena lambung ombak tengah jam je pun. Muntah sampai di Langkawi tu tak mau turun. Bukan tak mau turun syok kena lambung ombak tu, tak mau turun pasal nak cari pintu keluar tak jumpa. Mabuk laut kena lambung ombak setengah jam. Boleh bayang tak puak ni kena lambung ombak sebulan? Ni puak daripada Palestin ni. Maka sudahlah kesana kemari bahtera mereka itu dengan orang-orangnya disebabkan pukui gelombang yang besar itu. Nodul lambung. Kan nelayan, dia faham. Bila sebut ombak ni, tu beza orang baca dengan orang yang pengalaman. Baik. Kita tak pernah pergi ke laut, naik bot, kena pukul ombak. Kita cerita macam mana pun dia tak sampai. Tapi kawan ada naik bot, duk turun pergi ke laut tu, duk pergi ke laut dalam tu, bila sekali-sekali dia kena ombak, kalau dia cerita, wuih. Pasal apa? Pasal dia tak cerita. Dia kata punya teruk lah, aku tak boleh nak cerita. Tak boleh nak cerita. Hebat lah tu. Hebat lah. Dia lagi tu boleh cerita tu, tak hebat. Dia bila sampai satu tahap, eh, dia kata aku tak tahu nak cerita. Habis eh. Eh, kita pun tak tahu apa. Kan? Orang Melayu kan? Dia bila mat tak boleh cerita ni habis. Kan? Pasal apa? Pokok tu dinama pokok cerita. Kan? Tak ada tu karut. Kita baca dia. Dia kata apa? Sehingga tercampak ia. Yakni Tamim Ad-Dari ini sendiri terpelantin. Dengan orang-orang pada satu pulau dan pada beberapa pulau yang ada di laut tu sampai kapal mereka ni lepas sebulan duk kena alun, duk kena ombak ni, leh-leh terdampar di sebiji pulau, di sebuah pulau. Maka berlabuh mereka di situ. Sampai di situ turun. Mana ni? Pulau Langkawi kah? Pulau Pinang kah? Fantasy Island kah? Mana? Tak tahu. Mereka pun tak tahu di mana mereka sampai. Dan berhentilah mereka daripada belayang. Maka turun mereka itu ke atas satu perahu kecil. Kerana nak naik ke pulau itu. Nak mencari apa-apa ayam ataupun apa-apa hajat yang lain. Pakai perahu kecil nak pergi ke pulau itu. Lalu masuklah mereka itu ke pulau itu. Tu cerita tu pun nak, apa nak jadi di pulau itu tak tahu lagi. Baru cerita lambung ombak pun kita dah tengok jam lah. Hai, 9 suku lah. Eropah ni nak sampai pulau. Apa pula nak jumpa di pulau itu. Nak balik ke Eropah kita malam ni. Itu pun satu masalah juga. Yang Tamim Ad-Dari tak tahu masalah ni. Sambung hadis tu dia kata, fa'izahum bidabatin labbasatin nashiratin syahrah. Maka tiba-tiba berjumpa mereka dengan sekok menatang yang sangat mencengangkan rupanya. Mencengangkan rupanya. Tak pernah tengok menatang ni. Naik-naik perahu daripada kapal besar ni. Kayuh perahu pergi sampai pulau tu. Turun-turun jumpa menatang ni pula dah. Menatang apa pun tak tahu. Tak pernah tengok. Lagi meremang rupa bulunya. Eh, dia cerita adalah hadis ni. Menatang ni bulu meremang. Dia kata. Tiada tentu ekor dan kepalanya. Dari sebab bulunya yang meremang itu. Tak tahu kepala ekor. Yang ni yang kita tak tahu nak cerita ni. Kan? Tamim Ad-Dari pun tak tahu nak cerita. Dia kata menatang apa. Tak pernah tengok. Dia kata bulu daripada kepala sampai ke kaki. Kepala belah mana, ekor belah mana pun tak tahu. Kami pun tak pernah tengok menatang ni. Dia main cerita kat Nabi lagu tu. Dan Nabi cerita balik di atas mimbar tentang benda ni. Tentang boleh bayang tak sahabat-sahabat tengok jam tak masa tu? Tak tengok. Pasal apa? Jam pun tak ada masa tu. Baik. Bila dilihat mereka yang demikian itu, lalu mereka bertanya. Itu dia. Faqalu, kata hadis itu, man anti? Qalat anal jassasa. Natang ni boleh bercakap pula. Qalu fa akhbirina. Qalat la akhbirukum wa la astakhbirukum. Walakin u'tuni aqsal qaryah. Walakin u'tu aqsal qaryah. Fa inna thamma man yukhbirukum wa yastakhbirukum. Maka berkata mereka itu, siapa engkau ini? Ni, geng Tamim Ad-Dari ni, tengok menatang tak tahu kepala ekor bulu penuh ni. Depa pun tanya, hang ni siapa ni? Tanya. Adakah syaitan atau hantu atau apa? Jawabnya, Al-Jassasah. Dia kata, aku, nama aku Al-Jassasah. Aku mata-mata gelap. Dia kata, Jassasah. Yakni menatang yang sangat mengintai khabar Dajjal. Dia kata, kerja aku ni apa dia? Aku jasasah. Aku ni spy yang duk-duk siasat. Dan kerja utama aku ialah nak siasat tentang Dajjal. Dia kata. Ni, menatang bulu kepala sampai kaki ni. Dia kerja dia apa? Nak cari maklumat tentang Dajjal. Jawab mereka itu, maka khabar olehmu kepada kami. Apa al-jasasah itu? Dan apa kemahuan dia? Depa kata tak, Zizat, Dajjal tu nanti saat ni nak tanya hang ni dulu. Tak, yang kata jasasah ni apa dia? Hang mau apa betul-betulnya? Maka jawabnya, tiada aku mau berkhabar kepada sekalian kamu. Dan tiada pula aku mau minta khabar kepada sekalian kamu. Dia kata, aku tak mau cerita apa dan aku pun tak mau tanya hampa apa. Dia lumayan lebih tu pula. Dia kata dekat Tamim Ad-Dari dengan geng 30, dengan geng apa ni, dia kata apa? Kami tak mau nak tanya, Natang ni kata, aku tak mau tanya apa, hampa, dan hampa jangan nak tanya apa kat aku. Macam tu. Sebaliknya, pergilah sekalian kamu ke hujung kampung ini. Dia kata, hampa pi aqsal qaryah. Pi sampai ke hujung kampung. Maka bahwasanya di sana, kamu akan dapati mereka yang boleh berkhabar kepada sekalian kamu. Dan mintalah apa-apa khabar kepadamu. Ah, dia kata, pergi di sana, hampa akan jumpa satu orang. Dia ni nanti cerita. Hampa nak tanya apa, tanya. Dia nanti cerita. Dan dia pun ada benda nak tanya hampa. Hampa jawab. Ni menatang bulu ni. Yang kata ulat bulu ni. Dia cakap lugu tu. Maka bahwasanya di sana, kamu akan jumpa semua ni. Kata Tamim Ad-Dari. Fa'ataina aqsal qaryah. Fa'idha rajulun musaq bisilsilah. Maka pilah kami ke hujung kampung itu. Tiba-tiba kami nampak satu laki-laki yang terikat dengan satu rantai di dalam satu rumah. Dengar macam cerita dongeng orang, no? Tapi hadis sahih. Bukan sahaja dalam At-Tirmizi, dalam sahih Muslim ada hadis ni. Dia kata apa? Dia kata kami pun dah menatang bulu ni, kata lalu tu kami pi. Pi sampai aqsal qaryah. Sampai hujung kampung. Pi jumpa pula satu lagi. Apa dia? Jumpa pula satu laki-laki yang terikat dengan satu rantai. Duduk dalam satu rumah. Kena belenggu tangan lehyak sampai ke kakinya. Satu laki-laki badan besar. Duduk kena rantai. Daripada tengkuk badan lehyak sampai ke kaki. Kena beli rantai. Dia kata. Dan orang itu sebesar-besar orang. Tak nak tengok manusia besar macam ni. Ni hak dijumpai oleh Tamim Ad-Dari. Bila kami lihat akan dia demikian itu, maka kami kata, celaka kamu. Siapa kamu ini? Apakah kamu ini, hantu atau syaitan? Oh, dia kata, menatang apa ni? Celaka sungguh. Hang ni siapa? Duk tanya lagu tu. Berani tanya pasal apa? Pasal dia duk ikat dengan rantai. Kalau dia tak ikat dengan rantai, memang tak tanyalah. Dia tengok kot jauh lagu tu, dia kata, jom lah. Tak tahu apa nak jadi. Jangan lupa cari pasal. Sambung hadis tu. Faqala akhbiruni an aini zughar. Qulna mal ay tadaffan. Qala akhbiruni anil buhayra. Qulna mal ay tadaffan. Qal akhbiruni an nakhli baysan allazi bainal أردن وفلسطين هل أطعم قلنا نعم قال أخبروني عن النبي هل بعث قلنا نعم Qala akhbiruni kaifa an-nasu ilaihi. Qulna sirah. Tu dia. Pi jadi satu interview panjang pula depa dengan orang badan besar hak duk kena rantai ni. Maka kata orang yang kena ikat itu, khabar olehmu akan daku daripada mata ayak di negeri yang bernama Zuhar. Depa jumpa-jumpa dia, depa duk terkejut dengan dia, depa tanya hang ni siapa? Dia tak jawab soalan depa. Dia pula tanya depa. Dia kata, Sat, aku nak tanya apa? Soalan yang pertama. Dia kata, mata ayam di satu tempat yang bernama Zuhar. Dia kata, apa tahu tak tempat tu? Maka kata kami, daripada apa benda kamu bertanya mata ayam itu? Dia banyakan tanya pasal apa? Kata orang badan besar ni, adakah mata ayam itu masih ada ayam? Dan adakah ditanam orang daripada ayam itu tanam-tanaman? Dia tanya benda tu. Ni, mata ayam di Zuhar ni, ada tak ada? Dia kata, sampai hari ni, ayam dia ada ke tak lagi? Orang yang duduk di kawasan tu, dia guna ada ayam tu untuk bercucuk tanam. Dia duduk tanya benda ni. Maka jawab kami, jawab Tamim Ad-Dari dengan geng ni, ayamnya penuh melimpah. Dia kata, kami dah lalu tempat tu, mata ayam tu penuh dengan ayam. Kata laki-laki itu lagi, khabarkan oleh sekalian kamu pada aku akan tasik yang bernama Pabariyah. Dia tanya pasal tasik Pabariyah pula. Adakah penuh ayak dia? Maka jawabnya, penuh, bahkan ayaknya melimpah-limpah. Ni, geng Tamim Ad-Dari kata, tasik Pabariyah, ayak duk penuh lagi, dia kata. Katanya lagi, khabarkan oleh sekalian kamu kepada aku daripada pokok kurma di negeri Baisan yang terletak di antara Jordan dan Palestin. Aku nak tanya hampa tentang kebun kurma ni di antara Jordan dan Palestin ni. Adakah berbuah dan buahnya dimakan orang? Ni, menatang badan besar hadu ikat rantai ni. Dia tanya macam tu. Jawab kami, bahkan. Dia kata, ya, pokok kurma kebun tu semua dah berbuah dan memang orang boleh duduk makan. Katanya lagi, khabarkan sekalian kamu kepada aku tentang Nabi Muhammad. Adakah dibangkitkan dia menjadi Nabi? Oh, dia main soalan tu. Aku nak tanya hampa tentang satu Nabi. Nama dia Nabi Muhammad. Dia bangkit dah lagi jadi Nabi? Dia tanya soalan tu. Maka jawab mereka itu, sesungguhnya telah keluar ia dari Makkah dan sudah berpindah ke Madinah. Dia berkata, ya, dia sudah bangkit jadi Nabi. Dan dia sudah istihad dia Nabi. Dan hari ini dia sudah ada di Madinah. Sudah hijrah ke Madinah. Dia faham bang dekat menatang kena rantai ni. Katanya, khabarkan oleh sekalian kamu kepada aku. Bagaimana sambutan orang kepadanya? Dia kata, Muhammad ni bila dia kata dia Nabi akhir zaman, macam mana orang dengan dia? Orang terima dia ke? Orang tak terima dia ke? Apa orang buat dekat dia? Adakah menurut semua orang akan dia? Maka jawab kami, menurut semuanya dengan sehabis-habis segeranya. Dalam hadis tadi dia kata sirah. Orang ikut Nabi ni cukup cepat. Daripada seorang jadi berapa orang, jadi berapa orang, jadi berapa. Sampai hari ni Nabi pergi ke Madinah, disambut dengan karpet merah di Madinah. Dalam masa berapa tahun aja hari ni Muhammad sudah diterima. Bukan sahaja sebagai Nabi, bahkan sebagai pemimpin kepada umat akhir zaman ini. Dia abang dekat menatang yang dia kena ikat rantai ni. Bila dia dengar yang demikian itu, maka ia pun lalu marah. Oh, dia marah ni. Menatang badan besar yang berantai ni, dia marah. Qala. Fanaza nazwatan hatta kada kulna fama anta? Qala innahu dajjal wa innahu yadkhulu al-amsar kullaha illa Taibah wa Taibah al-Madinah. Kata rawi hadis itu, tiba-tiba melompat dia sekali lompat. Ni, menatang yang berantai tadi ni. Dia lompat cepuih kata bangkit. Sebagai mau putus segala rantai itu. Sehingga hampir kami-kami kata, siapa hang ni yang betul? Adakah hantu ataupun syaitan? Maka bahawasanya ia dajjal. Rupanya ni lah dajjal. Maknanya, berdasarkan hadis ni dan hadis sahih, riwayat Muslim. Ada-ada lagi syekh ni? Ada-ada dajjal ni. Tak tahu duduk pulau mana. Langkawi pun tak tahu ada tak ada. Tak ada duduk menyorok tang mana tak tahu. Tapi ada dah dia ni. Dan lagi akan diizinkan keluar dia. Merata perginya ke mana-mana negeri. Tidak ditinggalkannya satu kampung. Melainkan dimasuk semuanya 40 hari. Ini kita baca dulu. Keluar dia pergi ke semua tempat. Melainkan Makkah dan negeri Madinah tidak dimasukinya. Madinah ni juga dipanggil Taibah. Tentang masuk dalam internet, dekat YouTube. Type Taibah. Dia keluar satu nasyid. Ya Taibah, Ya Taibah. Taibah itu Madinah. Taibah itu nama bagi Madinah. Kan? Gitu. Kata Tirmizi, ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Masalah. Dia kata melentang diri daripada bala barang yang tiada kuasa. Sesungguhnya, banyak orang menghina diri pada bukan barang yang sayogia. Ni dia main satu tajuk kecil, sikit aja. Dia nak abang kata apa? Kita ni banyak duk buang masa pi buat benda yang tidak duduk di dalam keutamaan. Kan dia ada senarai keutamaan. Hari ni dia terkenal dengan orang kata fiqh al-awlawiyah. Fiqh keutamaan. Dalam senarai penting, hak mana lebih penting? Dalam senarai yang penting ni, hak mana lebih penting? Kan? Budak-budak, anak-anak kita mengaji di universiti. Balik main abang, ayah, saya nak menikah. Hai. Kita tanya, hang tahu apa? Dia kata, tahun dua. Dah tu? Itu nak menikah. Hai kacau. Kita kata ke dia nanti, ayah nak tanya hang. Mengaji bagi habis dengan kalut nak menikah ni, hak mana lebih utama? Kita tanya dia. Dia kata, menikah. Dia nak menikah. Dia ada nak menikah. Kita kata bukan. Ayah lagu ni, ayah nak abang kan. Dia kata, tapi ayah saya nak menikah. Nak menikah? Dia kata, kan. Itu yang kata hak mana lebih utama. Baik. Satu orang kata, ustaz, saya dah kerja 3 tahun dah. Alhamdulillah, duit simpanan adalah RM25,000. Cuma lah ni, saya nak pergi buat haji dulu kah? Saya nak menikah dulu. Ha. Buat haji pun perintah agama, menikah pun sunnah Nabi. Nabi kata siapa yang menikah, maka sempurnalah agamanya. Menikah itu separuh daripada agama. Mana penting juga. Ni saya duit dah ada, dah RM25,000. Saya dah kerja 3 tahun. Saya nak pergi buat haji dulu kah? Saya nak menikah dulu. Ha. Yang mana yang lebih aula? Kita ni, kebanyakan kita ni dalam nak mengenal pasti hak mana lebih penting daripada yang penting, kita celaru. Dia main tajuk ni, dia kata apa? Melentangkan diri daripada bala barang yang tidak kuasa. Maksudnya apa? Kita ni piduk fokus salah tempat. Maksudnya apa? Antara dunia dengan akhirat, hak mana lebih penting? Akhirat lebih penting. Dunia tak penting kah? Dunia pun penting. Kalau kita hidup atas dunia dengan kata tak ada duit, tak ada hari-hari duit minta derma ke orang pun, saat orang fed up kat kita. Dia jadi macam cerita Kasim Baba. Hari ni main minta pinjam gandum satu pot, balik pi esok main satu pot, main tiga pot, nak kena. Ha, main sekali, dua kali aku boleh tolong. Ni sampai hari-hari yang duk main rumah aku ni apa cerita? Dia nak kena begitu. Maknanya dunia penting tak ada? Penting. Tapi antara dunia dengan akhirat, hak mana penting? Akhirat lebih penting. Kita hari ini kita terus jadi salah fokus. Kita tersasar terus. Bagi kita apa? Dunialah yang paling penting. Akhirat langsung tak penting. Ramai orang jadi macam tu. Ini tajuk yang dia nak main kat kita ni. So, dia kata apa? Seperti orang yang berhajat kepada harta dunia yang fana ini. Bersungguh-sungguh dia bertungkus lumus nak mencari harta dunia. Dengan apa jalan yang boleh menghilangkan akan keberatan menanggung. Dia sanggup buat apa sahaja untuk nak dapatkan dunia. Tapi untuk akhirat, dia tak kalut. Tuan-tuan, Masya Allah. Dah pencen dah, umur 65. Tak main mengaji masjid. Dia cuma main kursus haji saja. Pasti dia nak pergi haji. Kursus haji itu penting ke tak? Penting. Tapi kuliah pengajian ilmu ini lagi penting. Umur dah 65, dia main kursus haji. Ya? Pasal apa? Pasal dia nak pergi haji. Mengaji masjid, tak main. Dia tak hati nak main. Dia tak ada hati nak main. Hati nak main itu tak ada. Bahkan berat hati dia untuk nak main. Kalau bini ni jenis nak main, oh dia cukup dia. Dia naik rimah lah. Dia naik, alah ni hari Selasa ni ada hari tadi. Dia mula nak konar dah. Minggu lepas dia kata kat bini ni, minggu depan kita pergi Kuala Lumpur. Dia nak lari pada kuliah. Pasal dia tahu bini dia nak main. Bila bini nak main, bini nanti ajak dia main. Pasal dia tak mau main. Dia duk kira, bukan kira jam, bukan kira minit. Dia duk kira second ni, ni, ni. 9:30 lah. Tak habis lagi. Dia naik naik kereta ni, dia tak, aku dah kata dah kan. Dia tak, aku bukan tak ampi. Dia ustaz ni, ni dia buta perut. 9:30 dia tak mau berhenti lagi. Apa? Bini ni sengap, tak kata apa. Sambil dia ingat lagi, memang betul usah ni pun 53 serangkai. Sang siri dia kata, ayah pergi buat lajak, tak mau berhenti lagi. Jadi betul. Itu setengah orang. Ada setengah orang pula, bila kita kata, okey tuan-tuan, jadi kita sambung pada bulan depan, baru tengok jam. Baru tengok jam. Ambil 9:30 dah berasa. Ada ayah yang macam tu, dia seronok. Duduk dalam majlis ilmu ni, dia seronok. Itu kata manusia satu dengan satu tak sama. Manusia hak dia doa habak dalam bab kita ada baca lah ni, manusia yang tersalah fokus, yang tersasar. Dunia ni dia sanggup pukul 7 pagi dia turun padang golf duk heret kayu golf. 7 pagi. Dia naik pukul apa tuan-tuan? Pukul 1 saat lagi. Naik untuk apa? Naik untuk makan tengah hari. Bukan untuk semalam. Untuk makan tengah hari. Pukul 2, sambung lagi sampai 7 malam sekejap lagi. Hak main bulan ni tak ada lah jenis ni. Tapi ada hak jenis ni. Tapi ada pula dalam kalangan yang macam ni. 7 pagi duduk ada di padang gua, sampai pukul 1, naik makan, semayang, pergi sambung main. Ada. Asang sekejap lagi, tak boleh tinggal lagi. Pasal habis pukul 7, asang duduk ada di padang gua. Rupanya, dalam bagi, dalam kereta dia bawa kereta, tak gaduh ada road check license ni. Dalam kereta tu ada sejadah rupanya. Dia siap ngayak semayang apa semua dah. Rap kata satu macam yang hampang. Geng hak main dengan dia 5 orang duk tengok klip. Pok-pok je macam. Allah buat kepada dia semayang. Depa dia ajak pun tak, apa pun tak. Tapi satu dakwah juga kepada 5 orang lagi. Depa pun tengok Allah buat dia semayang pula. Depa lipu habis-habis. Depa kata, Haji pinjam sejadah. Hampang, Allah Akbar, ayat semayang tak ada. Ada juga macam tu. Pasal apa? Segan punya pasal. Allah Akbar semayang. Bagi salam, mua elok. Haji ni pun tanya dia, you ambil ayat semayang bila? Dia kata, tadi sebelum main tadi ambil. Tadi, bukan you kentut ke tadi? Oh iya kah? Dia lupa heran. Iya kah? Oh Allah, Masya Allah, lupa. Dia kata, tak ada ayat semayang pun daripada awal tu. Segan punya pasal. Macam-macam tuan-tuan cerita ni, ya Allahu Akbar, dia boleh pergi pukul 10 kalau tak kena gaya. Tuan-tuan buka muka sebelah, kita baca hadis yang ringkas tu saja. Dia kenapa habis ke tajuk ni? Hadis tu dia kata, An Huzaifah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil mu'min an yuzilla nafsah. Qalu wa kayfa yuzillu nafsah? Qala yata'arradu min al bala ma la yutiq. Atau kama qala. Daripada Huzaifah bin Yaman. Dia ni siapa tuan-tuan? Huzaifah bin Yaman ni sahabat Nabi yang menyimpan rahsia Nabi. Dia ni menyimpan rahsia. Banyak benda-benda yang sulit Nabi cerita kat dia. Huzaifah bin Yaman. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la yanbaghi lil mu'min an yuzilla nafsah. Tak sewajarnya satu orang yang beriman menghina dirinya sendiri. Nabi kata begitu. Tak sepatutnya kalau kita orang Islam, kita orang beriman, kita pergi buat satu benda yang menghina diri kita. Tak sepatutnya. Dah tua dah, dah apa, dah pergi duk komen pasal Quran, hadis, tak kena gaya ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia menjatuhkan dan menghina diri sendiri. Di usia itu, di umur itu, dekatkan diri dengan Allah. Quran, hadis, sami'na wa ata'na. Cantik. Jangan di usia itu, duk pergi bercakap tak tentu punca lagi. Quran ni, lagu ni, hadis ni, ni apa. Jangan. Kesian. Bukan kesian, kesian kat dia. Ini orang menghina diri sendiri. Kesian. Nabi kata, kalau hang betul beriman, tak sepatutnya hang menghina diri sendiri. Qalu wa kaifa yudhillu nafsa. Sahabat kata, macam mana yang kata menghina diri sendiri itu, macam mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, yata'arradu min al-bala ma la yutiq. Satu orang, dia saja tadah diri dia, dia melentangkan diri dia kepada bala, sedangkan dia sudah tidak mampu. Dia nak pergi gelut, duk cekau dunia ni. Sedangkan buka umur dia, bukan masa dia dah nak pergi gelut dunia ni. Dia sepatutnya kena akhirat dah. Dia menghina diri dia sendiri. Tuan-tuan, dalam Quran apa? Surah apa? Yang kata, Allazi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Selalu kita baca dalam sembahyang. Apa makna tu? Allazi jama'a malan wa'addadah. Orang yang kerja dia, duk himpun harta, wa'addadah dan duk kira. Kerja ni duk cari harta, duk cari duit, duk cari ringgit, duk cari dunia, duk cari apa. Malam duk kira. Berapa ada, esok boleh dapat berapa, dalam sebulan boleh dapat berapa. Pasal apa dia jadi lagu tu? Tuhan kata, yahsabu anna ma lahu akhladah. Kerana dia menyangka, sesungguhnya hartanya itu akan kekal. Pasal itu dia jadi lagu tu. Dia duk sangka, duit ringgit ni kekal. Dah. Duit tu semua tinggal. Hak kekal dengan dia apa dia? Tiga. Apa dia? Amalan. Kalau ikhlas. Ilmu. Kalau dimanfaatkan. Anak. Kalau tinggal, anak yang soleh. Yang mendoakan dia. Itu aja. Ni hadu cari sampai tak tahu siang malam, tak tahu haram halal ni. Semua tinggal. Inilah manusia. Allazi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Wallahu a'lam. Lepas ini insyaAllah kita masuk fi nasril akhi zalim au mazluman. Fi nasril akhi zaliman au mazluman. Cerita kata kita kena tolong kawan-kawan kita. Kalau dia zalim pun kita kena tolong. Kalau dia kena zalim pun kita kena tolong. Macam mana yang kata tolong orang kena zalim? Semua orang tahu. Tapi yang kata pergi tolong orang zalim ni macam mana? Nabi akan terang. Macam mana yang dikatakan tolong orang zalim itu macam mana? Ha? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi petunjuk dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Kemudian tajuk yang lagi akan datang dia kata fi itian abwaab sultan. Cerita bagus tak bagus kita ni piduk jadi orang yang duk mengampu pemerintah. Bagus tak bagus? Mengampu. Takut tajuk tu. Kan? Lepas tu dia mai fi fitnatir rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Ini sangat penting. Tajuk cerita tentang satu orang lelaki akan terfitnah. Kerana tiga benda. Satu, kerana keluarga dia. Bini dia. Dia bagus. Bini duk pejahanam dia. Dia semua orang buat tangan macam tu. Tapi bini dia, Masya Allah, habis lingkup dia. Yang kedua, yang melingkup dia apa dia? Malihi, harta dia. Kerana harta dia jadi jahanam. Yang ketiga, hak melingkup dia apa dia? Wa waladi, kerana anak dia jadi jahanam. Apa agama abang tentang benda ni? Panjang umur, kesihatan Tuhan bagi, kita dengar, kita ambil ingat, kita ambil amal. Mudah-mudahan kebaikan untuk kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.